Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri mudasatuha wa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah kaum muslimin, hadirin barakallahu fikum. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali dimudahkan oleh Allah Ta'ala bersama-sama melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih membahas tentang ta'zim hurumatil muslimin, bab mengagungkan, memuliakan kehormatan kaum muslimin, yaitu pada hadis nomor 238, hadis Abu Hurairah radiyallahu anhu, haqqul muslim alal muslim khamsun. Hak muslim terhadap muslim lainnya ada lima. Raddus salam, yang pertama menjawab salam. Yang kedua iyadatul marib, menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga, ittiba'ul janais, mengantar jenazah. Yang keempat, ijabatu ad-da'wah, memenuhi undangan. Dan yang kelima adalah tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin yang dia membaca alhamdulillah. Tashmit, mendoakan orang yang bersin yang dia berdoa membaca alhamdulillah. Hadis muttafaqun alaihi. Dalam lafaz Imam Muslim, dalam lafaz Imam Muslim, haqqul muslim sittun. Kalau lafaz Imam Muslim, hak muslim sesama muslim ada enam. Ya. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila na'am dia berjumpa dengan seorang muslim, fasallim alaihi, ucapkan salam kepadanya. Yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu, apabila da'aka dia mengundangmu, memanggilmu dalam suatu undangan, fajibhu, penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu, apabila minta nasihat, apabila dia meminta nasihat, meminta nasihat, berilah nasihat. Dan yang berikutnya, wa idza atasa fahamidallah fasyamidhu, apabila dia bersin, fahamidallah, lalu membaca alhamdulillah, fasyamidhu, doakan dia, yarhamukallah, yarhamukallah. Wa idza maridha, yang kelima, wa idza maridha fa'udhu, apabila dia sakit, jenguklah. Dan yang keenam, wa idza mata fattabi'hu, kalau dia mati, antarkan dia ke kubur. Ini lafaz Imam Muslim. Barakallahu fikum. Dari hadis ini kita sedang membahas hak yang pertama. Apa kemarin? Yakni seorang muslim mengucapkan salam. Dan kita sudah bahas hukum memulai salam itu perkara yang sunnatun waraddahu faridah. Ya. Suatu hal yang fardu kalau menjawabnya. Dan ini fardu bagi orang yang man qusida bihi. Wa fardu kifayah idza qusida bihi jama'ah. Ini pembahasan yang pertama. Tayyib. Dan di sana ada pembahasan tambahan yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yakni bagaimana kalau orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik memulai mengucapkan salam. Apa kemarin jawaban Syekh? Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam melarang memulai mengucapkan salam kepada Yahud, Nasara. Nah, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Lalu bagaimana kalau mereka mengucapkan salam atau memberi kalimat yang mirip dengan salam? Seperti idza qalu ahlan wa marhaban faqul ahlan wa marhaban, wa idza qalu assalamu alaikum qul wa alaikumussalam. Kalau kamu mendengar mereka mengucapkan assalamu alaikum, kata Syekh, jawab wa alaikumussalam idza syakakta. Namun kamu kalau ragu dia mengucapkan assalamu alaikum atau assam alaikum. Perhatikan. Hal huwa yaqulu assalamu alaikum atau assam alaikum. Kalau dia mengucapkan assam, faqul wa alaikum. Iya. Ini kalau kita yakin, karena maknanya beda. Assalam artinya keselamatan. Kalau assam artinya kematian. Bal idza tatayaqqan annahu qala assalamu alaikum billam, bahkan kalau kamu yakin dia mengucapkan assalamu alaikum dengan lam, artinya ada lamnya, assalam ada huruf lamnya, faqul, jawab wa alaikum. Wadhalika anna al-yahuda kanu, dikisahkan serombongan Yahudi, yamurun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Serombongan Yahudi melewati beliau, wa ashabihi, dan melewati sahabat-sahabat beliau. fayusallimuna alaihi, maka orang Yahudi rombongan ini mengucapkan kalimat salam. Namun yaqulun, namun mereka mengatakan assalam alaikum, yani yudakhimunaha assalamu alaikum, bukan pakai lam, assalam, ya, dihilangkan huruf lamnya, assalam, bukan assalam. Wassam yani maut, sam itu artinya kematian. Qala Nabi, maka Nabi alaihi salatu wasalam, innal yahuda idza laqikum laququm qalu assalamu alaikum faqulu wa alaikum. Apabila Yahudi berjumpa dengan kalian lalu mengucapkan assalam, jawab wa alaikum. Hadis Bukhari. Yani idza kanu yad'una lana bisalam fa alaikumus salam. Maksudnya kalau orang Yahudi mengucapkan doa assalam, keselamatan untuk kalian kaum muslimin, maka maka barakallahu fikum fa alaihimus salam. Wa in kanu yad'un alaina bil maut, tapi kalau ternyata membacanya assam, kematian, fa alaihimul maut, semoga untuk mereka pula kematian. Waktu itu Aisyah mendengar bahwa betul-betul Yahudi itu mengucapkan assam. Maka Aisyah pun mendoakan, wa alaikumul laknah, atas kalian wahai Yahudi laknat Allah. Jadi Aisyah tidak terima nabinya didoakan dengan sam. Ya. Maka beliau mengingatkan Aisyah, mahlan mahlan ya Aisyah, mahlan mahlan ya Aisyah, ya, pelan pelan wahai Aisyah, ya, jangan kamu mendoakan kepada mereka seperti itu. Mahlan mahlan alik, alaikum, alika birifq, alika birifq, wajib bagi kamu bersikap lembut. Ya, lihat, ucapkan kalimat yang lembut. Ya, kalaupun mereka mengucapkan kalimat assam al maut, kita doakan mereka waalaikum, untuk kalian juga kematian. Tidak usah ditambah waalaikumul laknah, untuk kalian laknat azab dari Allah. Mahlan ya Aisyah, alika birifq. Ya. Maka narifku fi syain illa zana, wa manusia fi syain illa syana. Lihat, bisa dikatakan di sini kalimat lembut, karena beliau hanya membaca apa yang dibacakan Yahudi, tidak lebih dari itu, tidak menambah laknat al-ghadab wal-azab sebagai bentuk rifq. Ini beliau. Sehingga Aisyah, apa kau tidak mendengar wahai Rasul alaihi salat wasalam, mereka mengucapkan kalimat assam, mahlan mahlan ya Aisyah. Ini bagaimana beliau bersikap sabar menghadapi mereka Yahudi. Ya, bisa jadi ketika kita bersabar, mereka tertarik lalu masuk Islam. Tapi kalau didoakan laknat, dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, semakin mereka jauh dari kita. Ya, itu kesabaran beliau alaihi salat wasalam. Wa hadza minal adl, yakni ini bentuk keadilan. Maksudnya apa? Kalau mereka mengucapkan assalamu alaikum, waalaikumsalam, tapi kalau mengucapkan assam, waalaikumsalam, adil. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 86, Allah berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila huyyitum, kalian diberi penghormatan. Huyitum, kalian diberi apa? Penghormatan, bitahiyah, dengan sebuah penghormatan. Bagaimana kalau kita diberi ucapan penghormatan? Fahayyu. Jawab. Penghormatan itu bi ahsana minha, dengan jawaban yang lebih bagus. Au rudduha, atau sekedar membalasnya. Kalau saudara kita mengucapkan assalamualaikum, kita pun mengatakan waalaikumsalam, seimbang. Atau kita menjawab yang lebih bagus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih bagus dari sekedar waalaikumsalam, walaupun itu cukup, ya. Sebagaimana Yahudi mengucapkan assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam. Kalau mereka mendoakan assalamualaikum waalaikum, selesai, tidak menambah. Itu yang dimaksud adil, dan itu sikap rifaknya Rasul alaihi salatu wassalam kepada Yahud waktu itu. Jadi Yahudi yang tidak harbi, ya. Walihada qala Ibnu Qayyim, dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah, disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah, hukum terkait Ahlu Dhimmah. Ahlu Dhimmah yakni orang kafir yang meminta perlindungan, keamanan kepada pemerintah kaum muslimin. Namanya Ahlu Dhimmah, ya. Mereka tidak memerangi, mereka hidup di negeri kaum muslimin dan dijamin keamanannya, Ahlu Dhimmah. Di dalam kitab ini Ibnu Qayyim menerangkan salah satu perkara, annahum idza qalu, bahwa orang kafir Ahlu Dhimmah apabila mereka mengucapkan assalamualaikum, yakni bikalamin bayyin, dengan ucapan yang sangat jelas, assalamualaikum, falaka antakula, maka anda wahai kaum muslimin mengucapkan alaikumussalam, ya. Ini kalau mereka bertemu dan mengucapkan kalimat seperti ini. Ini barakallahu fikum di antara penjelasan Ibnu Qayyim. Amma ahlul ma'asi. Nah, sekarang adapun kita bahas tadi orang kafir ahlu dhimmah. Bagaimana kalau sekarang ahlul ma'asi? Orang muslim namun dia ahlul ma'asi, pelaku maksiat. Lihat di sini, ahlul ma'asi idza kana fi hajrihim fa'idah fahjurhum, kalau dia dihajar, apabila menghajar mereka ada fa'idah, fahjurhum, hajar mereka. Apa yang dimaksud menghajar mereka? Jangan menjawab salamnya atau jangan mengucapkan salam kepada dia. Sebagai apa? Hajar. Sebab dia kalau diberi salam tidak sadar dia pelaku maksiat yang mengerikan. Kalau tidak dibaikot, orang menganggap orang itu baik-baik saja. Kenapa kamu tidak menjawab salamnya? Ya. Maka hajar kalau itu mengandung faidah. Apa itu faidahnya? Al-faidah ayaqla'u an maksiatihim. Faidah hajar kepada pelaku maksiat adalah meninggalkan, mencabut kemaksiatan mereka. Iya. Kalau dihajar, mencabut kemaksiatan mereka. Wa illam yakun fi hajrihim faidah fahajruhum haram. Kalau dihajar kok malah jadi baik, boleh menghajar. Namun jika di dalam membaikot mereka, ya, tidak ada faidah, fahajruhum haram. Menghajar mereka tidak boleh. Kenapa? Li'annahum minal mu'minin. Karena mereka termasuk di kalangan kaum mu'minin. Barakallahu fikum. Wa idza kanu minal mu'minin, kalau dia termasuk orang-orang mukmin, faqad qala an-nabiyyu, Dalam hadis Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li ahadin ayahjura akhahul mu'min fawqa thalas." Tidak halal bagi seorang pun membaikot saudaranya mukmin lebih 3 hari. Fawqa thalasin, lebih dari 3 hari. Hajar tidak menjawab salam, tidak mengucapkan salam. Yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Maka yu'rid, keduanya bertemu lalu berpaling. Yaltaqiyan, kedua orang itu bertemu, fayu'ridu, lalu berpaling. Berpaling dari yang ini, wa yu'ridu hadha, dan ini berpaling dari itu. Saling membuang muka, tidak mengucapkan salam. Lebih dari 3 hari. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang paling baik di antara 2 orang yang saling menghajar adalah yang mendahului mengucapkan salam. Ini hajar karena seorang muslim mukmin melakukan suatu hal dari kemaksiatan. Berarti ini butuh pertimbangan dari kalangan orang yang berilmu. Gimana ini, dihajar atau dibiarkan? Ya. Misalnya di sini ada orang yang melakukan satu maksiat, yang maksiatnya sudah jelas merusak. Maka kemudian dipertimbangkan mana yang lebih besar maslahatnya, dihajar atau dibiarkan. Kalau dihajar jadi sembuh, jadi baik, hajar. Kalau tidak dihajar malah justru semakin jelek, maka barakallahu fikum, dipertimbangkan mana yang lebih maslahat bagi orang ini. Amma idza kana al-hajru mufidan, adapun kalau hajar itu memberikan satu faedah, bihaisu yartadi'un 'anil maksiat, sekiranya mereka meninggalkan maksiat, wa yantahun 'anha, berhenti dari maksiatnya, wa huwa matlub, itu dituntut. Ima wajib wa ima mustahab. Kadang hukumnya wajib, kadang hukumnya mustahab. Apa contohnya? Undur ila mahasala min faidah hajri Ka'ab ibn Malik. Coba kamu lihat kepada apa yang terjadi dari faidah hajar kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu wa sahibaihi, dan 2 temannya Ka'ab bin Malik, ya, 3 orang sahabat. Hina takhallafu an ghazwati Tabuk, ketiga orang ini mereka takhallafu, tidak berangkat, meninggalkan diri dari teman-temannya yang berangkat perang Tabuk. Mereka 3 orang ini diberi oleh Allah fisik yang sehat dan punya bekal. Ya, namun qadarullah masya'a fa'al, 3 orang ini tidak berangkat. Ya, tidak berangkat. Dalam perang Tabuk, ini sahabat mulia, sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, orang-orang baik. Tapi meninggalkan urusan besar, apa itu? Perang. Saat itu memerangi kaum musyrikin, yang memerangi kaum muslimin membutuhkan pendorong semangat pada berangkat. Ini tidak mau berangkat. Bukan karena sakit, bukan karena uzur, tidak ada uzur. Nah, ini suatu kekeliruan. Ya. Maka mada hasala lahum, apa yang terjadi pada mereka setelah dibekot selama kurang lebih 40 hari, 40 malam. Tidak boleh sahabat mengucapkan salam dan menjawab salamnya, dan tidak boleh berbicara dengan mereka. 40 hari, 40 malam, 1 bulan lebih. Nah, ini kesalahan. Supaya bertobat, dihajar. dan yang memerintahkan adalah Allah Azza wa Jal dari langit langsung. Ya. Maka dikisahkan ketika para sahabat pulang dari perang Tabuk masuk masjid, salat 2 rakaat. Salat safar. Dan kemudian Nabi duduk di masjid menunggu siapa yang mau datang menyampaikan uzur yang tidak berangkat. Para sahabat, maka datanglah orang-orang menyampaikan uzurnya. Nabi hanya menghukumi zahirnya saja. Yang punya uzur ini, Nabi menerima saja. Ada yang alasan ini, alasan itu, Nabi menerima saja. Adapun Ka'ab bin Malik datang menghadap beliau di masjid dan menyampaikan, ya Rasulullah, saya ini orang yang diberi oleh Allah kemampuan pandai berdebat, berbicara. Ya, diberi oleh Allah kelebihan, pandai bicara, membantah orang, pintar bicara. Namun sesungguhnya saya berhadapan dengan Rasul, utusan Allah. Saya ya Rasul tidak punya uzur. Adapun engkau wahai Ka'ab, urusan kamu menunggu keputusan Allah. Ah, Ka'ab bin Malik bersedih. Hah? Termasuk dua sahabatnya ikut bersedih. Tidak ada uzur, kenapa tidak berangkat? Urusan kamu menunggu keputusan Allah. Maka diputuskan oleh wahyu bahwa kaum muslimin, diputuskan oleh nabinya alaihissalatu wassalam untuk tidak menjawab salamnya. Tidak menjawab salamnya dan tidak mengucapkan salam kepadanya. Dan tidak diajak bicara selama satu bulan itu. Masuk hari ke berikutnya, diutuslah utusan, sampaikan istrinya supaya meninggalkannya. Tambah bersedihlah seorang suami, istrinya suruh meninggalkannya. Bukan cerai, hajar. Maka kemudian barakallahu fikum, betul-betul tiga sahabat ini merasakan ujian yang berat, dijauhi oleh orang-orang baik, orang-orang soleh. Ya, namun mereka orang yang kokoh manhajnya. Ketika datang surat dari raja musyrikin dan informasi ini sampai kepada orang musyrik bahwa kamu sedang dibaikot oleh teman-temanmu, surat berisikan ajakan, kalau kamu mau pergilah ke negeri kami. Oleh Ka'ab bin Malik dibaca, wah ini fitnah ini, ya fitnah ini, hanya dibakar suratnya. Dia memilih bersabar menunggu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun harus hidup dalam keadaan sedih ketemu sahabatnya. Assalamualaikum. Tidak menjawab. Ya, kalau dilihat memalingkan wajahnya. Pernah beliau sholat di sebelah kanan Nabi alaihi salatu wassalam. Harapannya kalau assalamualaikum, assalamualaikum, Nabi melihat beliau. Karena Nabi kalau selesai salam menghadap makmum. Ya. Ka'ab bin Malik menunggu-nunggu. Beliau lihat saya apa enggak? Nabi tidak melihat. Hajar. Dan ini Ka'ab bin Malik bersabar. Lihat kata sih, mada hasolalahu min quwatil imani was sabar. Lihat apa yang terjadi pada Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya dari keimanan, dari kesabaran. Ala ma hasol, dengan apa yang terjadi. Intidarul farj minallah, menunggu dibukanya farj, dibukanya pintu kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Bersabar 40 hari 40 malam. Nalu bihi ma huwa min a'dhamil masubat. Tiga orang ini mereka mendapatkan perkara yang paling besar dari balasan dari sisi Allah. Nalu bihi kalam. Apa itu? Mereka mendapatkan dengan keimanan dan kesabarannya menghadapi pembaikotan ini, kalam Rabbil Alamin, ucapan dari Rabbul Alamin. Alladhi yaqra'u fil laili wan nahar, ayat yang dibaca siang dan malam. min kulli muslimin hatta fis salawat, dibaca oleh kaum muslimin sampai di dalam salat-salat mereka. Surat apa ini? Surat At-Taubah ayat 118. Dikatakan surat At-Taubah karena mengisahkan tiga orang sahabat. Ya. Allah berfirman, ya. Man minal nas, man minan nas, coba siapa di antara manusia yusni alaihi fis salawat, yang dia dipuji di dalam salat-salat al-faridhah wan nafilah, salat fardu dan salat sunnah. Lihatlah tiga orang ini, wa alas salasah, dan kepada tiga sahabat. Sahabat siapa ini? Ka'ab bin Malik dan dua temannya. Alladzina khullifu, yang mereka khullifu, ditinggalkan oleh para sahabat yang berangkat perang Tabuk. Mereka tidak bisa menyusul, sudah tertinggal jauh. Hatta idza daqat alaihimul ard, sampai daqat, terasa sempit atas mereka bumi ini, bima rahubat, dengan keluasannya bumi, wadaqat alaihim anfusuhum, dan terasa sempit jiwa-jiwa mereka, wadhannu alla malja'a minallah illa ilaih, dan mereka menyangka dan mereka yakin bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan dari itu semuanya kecuali Allah. Summataba alaihim, lihat Allah menerima tobat mereka. Liatubu innallaha huwattawwabu arrahim, sesungguhnya Allah zat yang maha penerima tobat lagi maha kasih sayang. Setelah mereka bersabar 40 hari, ya, turun ayat ini. Dan ayat ini didengar oleh para sahabat. Maka ada seorang sahabat sengaja datang ke rumahnya Ka'ab bin Malik. Teriak memanggil, "Eh Ka'ab bin Malik, kabar gembira bagi kamu. Telah turun dari langit tentang kamu." Dibacakan ayat ini. Saking gembiranya Ka'ab bin Malik, dilepas jubahnya dan dihadiahkan kepada orang yang membacakan ayat ini. Gembira, luar biasa. Setelah bersabar selama 40 hari 40 malam menghadapi pemboikotan, ya, hidup di tengah kaum muslimin, tidak diajak bicara, tidak dikasih salam, tidak dijawab salamnya, pumpi rasa sempit. Tapi demikianlah keimanan, kesabaran diganti yang lebih baik. Apa itu? Dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, disebut-sebut sepanjang masa tiga orang ini. Kisah Ka'ab bin Malik yang bertobat, orang yang jujur keimanannya, orang yang sabar menghadapi kesempitan ujian. Ini yang perlu kita tiru, para sahabat. Wa hadha nasun, inilah nas. Wa in kanu lam yudkaru bi asma'ihim, walaupun mereka-mereka ini Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya tidak disebut langsung nama-namanya, wa 'ala salasah, dan untuk tiga orang. Siapa tiga orang? Masyhur yang dimaksud adalah Ka'ab bin Malik, ya. Wa 'ala salasah, tidak disebut personnya, namanya, tapi disebutkan jumlah orangnya, Ka'ab bin Malik dan dua temannya yang tidak ikut perang Tabuk. Lakin zakaru bi waswin la yantabik 'ala man siwahum, namun mereka disebutkan dengan sebuah sifat yang tidak dipraktekkan oleh orang selain mereka. Iya. Setelah mereka bertobat, Allah terima taubatnya dengan sebab kejujuran mereka. Barakallahu fikum, sehingga Allah puji mereka. Itulah barakallahu fikum kisah pelajaran yang besar. Hajar itu dibolehkan selama itu mengandung faidah dan maslahat yang besar bagi orang tersebut. Dan Ka'ab bin Malik semakin kokoh imannya dengan dihajar tadi. Kadang ada orang dihajar, malah dia sengaja semakin jelek perkelakuannya. Sehingga seorang yang hendak menghajar, betul-betul mempelajari betul orang yang akan dia hajar. Dan ini butuh bimbingan ilmu tentunya. InsyaAllah sampai di sini, sampai pada surat At-Taubah ayat 118. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Sebelum kita menegakkan salat seperti biasa, murajaah hadis. Barakallahu fikum. Tafadhalu, yang mau menghafal hadis yang sudah kita baca. Kalau tidak ada yang berani, saya tunjuk. Yang punya nama, Habib, ada Habib? Habib, Hubeib, Ahbab, apa? Ada? Tafadhal. Aina rajul? Kum. Mutafakan. Wa fi riwayat Muslim. Ada lagi yang serupa? Habib, Ahbab, Hubeib. Langsung mutafak alaih. Fattabi'hu. Taib, ijlis. Ada lagi? Habib, Hubeib, Ahbab. Terus? Ada? Ada. Fi riwayat Muslim, ajlis.